الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله كما kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqh al-miyassar fi dha'i al-kitab wa sunnah masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar at-talaq. Beliau berkata rahimahullah ta'ala al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga dari bab yang keempat dalam permasalahan at-talaq. Alfadhu at-talaq, lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan yang merupakan ungkapan ketika seorang hendak menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai kepada istrinya. Wa alfadhu talaqi tanqasimu ila qismain, lafaz-lafaz talak terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, alfadhun sarihatun, lafaz-lafaz yang jelas, lafaz-lafaz yang tidak tersamarkan, jelas sekali bahwa itu lafaz yang menunjukkan talak. Wahia al-alfadhul mawdu'atu lahu allati la tahtamilu ghairah, yaitu lafaz-lafaz yang diletakkan untuk menjatuhkan cerai, menjatuhkan talak, yang tidak ada kemungkinan yang lain kecuali yang dimaksud adalah talak, menceraikan. Wa hiya lafdhu at-talaq, dan lafaz yang tidak ada kemungkinan yang lain yaitu lafaz at-talaq. Wa ma tasarrafa minhu, dan berbagai bentuk perubahan dari lafaz talaq. Apakah dia mengatakan anti taliq, artinya kamu cerai, atau dalam bentuk fi'il madhi, atau dalam bentuk fi'il mudhari'. Min fi'lin madhin, dari fi'il madhi. Misalnya dia mengatakan talaqtuki, talaqtuki, aku menceraikanmu, maka dia menjatuhkan talak dengan lafaz tersebut. Au isim fa'il, atau dalam bentuk isim fa'il. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya anti taliq, kamu cerai, dalam bahasa Arab anti taliq. Atau isim maf'ul, atau disebut dalam bentuk isim maf'ul. Misalnya anti mutallaqah, kamu telah diceraikan. Jadi segala bentuk perubahan tersebut, apakah dia mengatakan anti taliq, anti mutallaqah, atau talaqtuki, atau dia mengatakan tatluqin, maka ini semua adalah merupakan bentuk dari lafaz yang sharih yang menunjukkan bahwa itu kata cerai. Sebagian para ulama juga memasukkan apabila dia menyebutnya dalam bentuk masdar, anti at-talaq. Anti at-talaq. Sebagian para ulama menganggap ini juga termasuk lafaz yang jelas. Sehingga ketika seorang suami mengucapkan kalimat tersebut kepada istrinya, maka jatuh perceraian tersebut, jatuh talak. Fahadhihi al-alfaz tadullu ala iqa'i at-talaq dun al-fi'l al-mudhari' aw al-amr. Afwan, tadi ana menyebutkan fi'il mudhari' tidak termasuk. Sebab fi'il mudhari' ada kemungkinan menunjukkan sesuatu yang mustaqbal. Sesuatu yang akan datang. Makanya di sini beliau mengatakan, maka lafaz-lafaz ini menunjukkan bahwa dia menjatuhkan talak. Selain fi'il mudhari' atau fi'il amr. Karena fi'il mudhari' ada kemungkinan yang dia maksud adalah ancaman di masa mendatang. Anti tatluqin. Sehingga harus disertai dengan niat. Apabila dia menyebutnya dalam bentuk fi'il mudhari'. Beda apabila dia menyebutnya dalam bentuk fi'il madhi. Talaqtuki. Talaqa fi'il madhi. Yang menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Atau fi'il amr. Utluqi. Anti utluqi. Bentuknya fi'il amr. Dan fi'il amr juga berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi. Sehingga apabila disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari' atau fi'il amr, maka tidak termasuk ke dalam lafaz yang sharih. Lafaz yang jelas. Ya, adapun dalam bentuk fi'il mudhari' nanti akan disebutkan pada bagian yang kedua. Yaitu ucapan-ucapan yang sifatnya kinayah. Yang tidak sharih, yang tidak jelas, yang masih ada kemungkinan yang lain. Ketika seorang mengucapkan kalimat tersebut. Jadi intinya bahwa poin yang pertama ini adalah lafaz yang menunjukkan talak secara sharih, secara jelas, tidak ada kemungkinan yang lain. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa ada lafaz-lafaz yang lain selain dari kata talak dalam bahasa Arab. Yang itu juga termasuk di antara lafaz yang jelas. Termasuk di antara jenis yang pertama ini. Meskipun di sini al-muallif penulis ini rahimahullah taala beliau hanya menyebutkan kata at-talak sebagai kata yang sharih, ucapan yang sharih dalam bahasa Arab, sehingga tidak ada kemungkinan yang lain. Namun sebagian menyebutkan seperti kata sarrahtuki. Sarrahtuki. Sebagian para ulama menganggap bahwa lafaz ini termasuk di antara jenis lafaz yang pertama, yaitu sharihut talaq. Lafaz talak yang jelas. Tidak ada kemungkinan yang lain. Atau ucapan faraqtuki. Aku telah berpisah denganmu. Faraqtuki. Maka lafaz-lafaz ini. Sarrahtuki, faraqtuki. Sebagian para ulama menganggap ini sebagai lafaz. Lafaz yang jelas karena disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Dalam Al-Qur'an disebutkan lafaz talak, fatalliquhunna li'iddatihinna. Disebutkan pula lafaz tasrih. Wa usarrihukunna sarahan jamila. Wa usarrihukunna sarahan jamila. Fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Sarrihu. Disebutkan lafaz ini juga dalam bentuk ungkapan cerai. Demikian pula lafaz faraqtuki disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, au fariquhunna bima'ruf, fariquhunna, berpisahlah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Sehingga sebagian ulama mengatakan tiga lafaz ini, lafaz talaq, lafaz sarrahtuki, lafaz faraqtuki, ini adalah merupakan lafaz-lafaz dari jenis yang pertama. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak ada yang sharih kecuali satu lafaz, at-talaq itu saja. Adapun lafaz sarrahtuki, faraqtuki, ini lafaz-lafaz yang termasuk pada jenis yang kedua, yaitu kata-kata yang meskipun mengandung makna celai, tapi ada kemungkinan makna yang lain. Ada kemungkinan makna yang lain. Dan ini merupakan madhab Imam Malik, Abu Hanifah, dan Abu Abdullah bin Hamid dari Al-Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa lafaz yang termasuk pada jenis yang pertama, lafaz yang sharih, lafaz yang sharih yang tidak ada kemungkinan yang lain, yang apabila seseorang mengucapkannya maka talak itu jatuh, hanyalah lafaz at-talaq dalam bahasa Arab. Hanya lafaz talaq. Talaqtuhi, anti taliq, anti mutallaqah. Adapun lafaz sarrahtuk, faraqtuki, ini termasuk lafaz yang masih ada kemungkinan yang lain. Dan ini yang zahir, wallahu ta'ala alam, bahwa dalam bahasa Arab lafaz yang sharih, lafaz yang tidak ada kemungkinan yang lain melainkan itu termasuk lafaz yang jelas-jelas menunjukkan makna cerai, hanyalah lafaz at-talaq. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya beliau menyebutkan bab, babun idza qala faraqtuki au sarrahtuki au al-khaliyatu au al-bariyatu au ma unya bihi at-talaq fa huwa ala niyyatihi. Apabila seorang mengatakan kepada istrinya, faraqtuki, aku berpisah denganmu. Au sarrahtuki, juga maknanya sama, aku berpisah denganmu. Au al-khaliyah, kamu lepas dariku. Atau lafaz al-bariyah, kamu terpisah dariku. Au ma'unya bihi talak, atau lafaz-lafaz yang dimaksud dengannya talak, maka itu diucapkan harus bersamaan dengan niatnya. Kalau dia meniatkan cerai, maka jatuhlah perceraian tersebut. Namun kalau dia tidak meniatkan, maka tidak jatuh perceraian itu dengan mengucapkan lafaz-lafaz tersebut. Diterangkan oleh Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, menjelaskan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, faqtada alla sariha indahu illa lafzut talaq atau ma tasarrafa minhu. Maka dari ucapan Al-Imam Al-Bukhari ini menunjukkan bahwa dalam pendapat Imam Bukhari tidak ada lafaz yang jelas dalam bahasa Arab yang menunjukkan perceraian ketika seorang mengucapkannya kecuali lafaz talaq saja. Kecuali lafaz at-talaq itu saja, tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lafaz yang lain. Adapun lafaz sarrahtu, faraqtu, khaliyah, bari dan seterusnya, ini lafaz yang membutuhkan niat. Yang membutuhkan niat. Kalau dia memaksudkan dengan lafaz tersebut untuk menjatuhkan cerai, maka terjadi perceraian. Namun kalau dia tidak maksudkan, maka tidak terjadi perceraian tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, alfadhun kinaiyah. Alfadhun kinaiyah. Lafaz-lafaz kinayah. Lafaz-lafaz kinayah ini yang dimaksud adalah lafaz yang memiliki makna bercabang. Kadang-kadang yang dimaksud makna kalimat tersebut adalah ungkapan menceraikan, kadang-kadang dimaksud makna yang lain. Sehingga dari lafaz-lafaz jenis yang kedua ini, ini harus berbarengan dengan niat. Apabila niat seorang suami ketika dia mengucapkan lafaz tersebut adalah menceraikan, maka perceraian jatuh. Namun apabila dia tidak meniatkan, ketika mengucapkan kalimat tersebut dia tidak meniatkan untuk menjatuhkan cerai, maka tidak jatuh perceraian. Ini disebut alfadhun kinaiyah, lafaz-lafaz kinayah, lafaz-lafaz kiasan atau ungkapan yang masih memiliki makna yang lain selain dari makna cerai. Wahiyal alfadh allati tahtamilu talaqa wa ghairah. Ini merupakan lafaz-lafaz yang ada kemungkinan maknanya menceraikan, ada kemungkinan pula tidak. Ada kemungkinan makna yang lain. Mithlu qawlihi li zawjatihi. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, anti khaliyah. Anti khaliyah. Anti khaliyah maksudnya khali ay khaliyatun minni. Engkau khaliyah. Khaliyah kosong dariku. Ya, kosong dariku atau berpisah dariku. Lepas dariku. Itu makna khaliyah. Namun ya ada juga kemungkinan makna yang lain dari ucapan anti khaliyah. Sehingga harus ditanyakan kepada suami, maksud kamu mengucapkan itu apa? Kalau dia mengatakan, ya saya mengucapkan kalimat itu dengan niat cerai, maka jatuhlah perceraian. Ya. Tapi kalau dia memaksudkan yang lain, ya, anti khaliyah, maksudnya karena dia ada di kamar sendirian misalnya. Anti khaliyah, ya, kamu sendirian di situ. Ya, kamu sedang tidak bersamaku, engkau lepas dariku. Maksudnya kamu sendirian di kamar itu. Dia tidak maksudkan dari ungkapan tersebut untuk menjatuhkan cerai, maka tidak terjadi perceraian. Tidak terjadi perceraian. Wabariyah, anti bariyah. Anti bariyah. Bariyah maksudnya munfasilah. Engkau terlepas, ya terpisah dariku. Bariyah. Atau bain, anti bain. Anti bain. Ya, bain maksudnya terpisah, kurang lebih maknanya sama. Terpisah. Wa habluki ala gharibik. Wa habluki ala gharibik. Makna dari kalimat ini, habluki ala gharibik. Ya. Maksudnya aku biarkan jalanmu. Khallaitu sabilak. Seperti dilepaskannya unta. Unta dilepas. Ya, disebut habluki ala gharibik. Naam. Talimu di atas untamu. Ya, maksudnya terserah kamu. Ya, aku telah melepas kamu. Wa ilhaqi bi ahlik. Pulang ke rumah orang tuamu. Pulang ke rumah orang tuamu. Nah. Ini kalimat-kalimat yang masih ada kemungkinan makna lain dari selain makna cerai. Sudah pulang kamu sana. Pergi ke rumah orang tuamu. Karena kelamaan enggak pernah ziarah misalnya. Enggak pernah ziarah dia ke rumahnya, orang tuanya. Malas dia ke rumah orang tuanya. Kok enggak punya hubungan baik sama orang tua? Pulang ke rumah orang tua. Bukan maksudnya menceraikan. Tapi kalau dia meniatkan, maka talak jatuh. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Jadi lafaz-lafaz ini yang disebut lafaz-lafaz yang memerlukan niat, harus disertai dengan niat. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa ada seorang pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Dia mengatakan kepada istrinya, habluki ala gharibik. Habluki ala gharibik. Ya, intinya bahwa saya melepaskan kamu. Saya biarkan jalanmu. Sudah terserah kamu gitu. Habluki ala gharibik. Maka hal ini disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala tentang permasalahan ini, apakah jatuh perceraian? Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada suami yang mengucapkan itu. Kata beliau, hal aradta biqaulika habluki ala gharib at-talaq? Apakah engkau memaksudkan dengan ucapanmu habluki ala gharibik adalah cerai? Kata orang ini, aradtul firaq, aku memaksudkan, meniatkan dengan ucapan itu berpisah. Maka kata Umar radhiyallahu ta'ala, huwa ma aradta, bahwa ucapan itu sesuai dengan apa yang engkau kehendaki, sesuai niatmu. Apabila niatmu tujuannya adalah menceraikan, maka jatuh cerai. Tapi kalau tidak, maka tidak terjadi perceraian. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dua lafaz. Lafaz ketika seorang menjatuhkan talak. Ada yang jelas, ada pula yang membutuhkan niat, memerlukan niat. Kata beliau, wal farqu bainal alfadhi sharihati wa alfadhil kinayati fi at-talaq anna sharihata yaqa'u biha at-talaq walau lam yanwi. Bahwa perbedaan antara lafaz yang jenis pertama, yang sharih, yang jelas, tidak ada makna yang lain, dan lafaz-lafaz kinayah yang masih memiliki makna selain talak, perbedaannya anna sharihata yaqa'u biha at-talaq, bahwa lafaz yang sharih ketika seorang mengucapkannya maka terjadi talak meskipun si suami ini tidak meniatkan. Si suami tidak meniatkan. Meskipun. Misalnya dia mentalak main-main. Ya. Dia main-main mengucapkannya. Bergurau. Anti talik. Sudah jatuh cerai itu. Meskipun dia tidak meniatkan. Tapi dia ucapkan dengan lisannya. Dia mengatakan pada istrinya, anti talik. Talaktuki. Nah. Maka jatuh talak. Sawa'un kana jaddan aw hazilan aw mazihan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah seorang mengucapkannya bersungguh-sungguh, bermain-main, atau bergurau. Sama hukumnya. Oleh karena itu, mengucapkan kata talak kepada istri, jangan sembarangan. Jangan bermudah-mudahan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. Ada tiga perkara. Yang bersungguh-sungguh dalam tiga perkara itu, maka sungguh-sungguh dan bermain-main dalam urusan tersebut tetap dianggap sungguh-sungguh. Tetap dianggap sungguh-sungguh. Yang pertama, an-nikah. Pernikahan. Yang kedua, at-talaq, perceraian. Dan yang ketiga adalah ar-raj'ah, pernyataan rujuk kembali setelah menceraikan. Tiga hal ini tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Kalau misalnya ada seorang, dia memiliki seorang putri. Ya. Lalu dia bermain-main dengan seorang yang lain. Ya, terjadi perbincangan, terjadi obrolan. Terus ya karena bergurau, ya sudah saya nikahkan kamu dengan anak saya. Fulan, woi, saya terima. Ah, gimana itu? Saya terima. Waka terjadi nikah. Nah. Jadi ma'asyarakat rahimakumullah, ini bukan sesuatu yang seorang jadikan itu sebagai bahan bergurau. Hazluhunna jidd. Bermain-main pun itu termasuk kesungguhan. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Meskipun terjadi perbincangan di kalangan para ulama, namun Syekh Al-Albani melihat dari banyak jalur riwayat tersebut dikuatkan menjadi hadis hasan. Ini kalau pada lafaz-lafaz yang sharih, yang jelas, seperti lafaz talak. Wa ammal kinayatu fala yaqa'u biha talaqun. Adapun kinayah, jenis yang kedua, ungkapan yang memiliki makna yang lain, maka tidak terjadi talak illa idza nawahu niyatan muqarinatan li lafzih, kecuali apabila dia meniatkan dengan niat yang bersamaan dengan lafaz ketika dia mengucapkan lafaz tersebut. Dia meniatkan dengan lafaz itu untuk menjatuhkan cerai. Li'anna hadhihi al-alfaz tahtamilu at-talaq wa ghairah, karena lafaz-lafaz ini ada kemungkinan makna cerai, ada pula kemungkinan makna yang lain. Fala yaqa'u illa biniyatihi, sehingga tidak jatuh ucapan perceraian itu kecuali apabila dibarengi dengan niatnya. Illa idza wujidat qarinatun tadullu ala annahu nawah, kecuali apabila diketahui ada penguat yang menunjukkan bahwa dia meniatkan dengan ucapan itu bahwa dia memaksudkan untuk menceraikan. Dia mengucapkan itu dengan tujuan menceraikan, fala yusaddaqu qawluh, maka tidak dibenarkan ucapannya. Ya. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya dalam kondisi terjadi pertengkaran, ya, maka dia mengatakan, sudah pergi kamu, pulang ke rumah orang tuamu. Dan ada qarina, ada petunjuk yang menunjukkan bahwa yang dia maksud itu adalah menceraikan. Kemudian setelah dia mengucapkan lafaz itu dengan maksud cerai, selang beberapa lama kemudian dia mengatakan, oh saya tidak maksudkan itu cerai, saya memaksudkan yang lain. Padahal ada penguat yang menunjukkan bahwa dia menceraikan. Nah, ini kata beliau, fala yusadda qawluh, maka tidak dibenarkan apa yang dia ucapkan apabila ada penguat yang menunjukkan bahwa ucapan tersebut dia memaksudkan untuk menceraikan istrinya, maka perceraian tersebut terjadi. Ini dua lafaz. Adapun lafaz-lafaz yang tidak termasuk jenis yang pertama, tidak termasuk jenis yang kedua, tidak ada kemungkinan dari lafaz tersebut menunjukkan kata cerai, maka ketika dia mengucapkannya tidak terjadi sama sekali. Tidak termasuk ungkapan perceraian. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, ya, jazakillahu khairan, dalam niatnya dia menceraikan. Oh, tidak terjadi. Karena ucapan jazakillahu khairan tidak ada kaitannya. Tidak termasuk lafaz yang sharih, tidak pula termasuk lafaz yang ada kemungkinan unsur menceraikan di situ. Sehingga dengan ungkapan tersebut, meskipun dia meniatkan cerai dengan kalimat itu, tidak teranggap. Atau misal dia mengatakan pada istrinya, barakallahu fiik, barakallahu fiik, dengan niat menceraikan, tidak jatuh, tidak terjadi, karena lafaz tersebut bukan lafaz kinayah, bukan ungkapan yang ada kemungkinan cerai, ada kemungkinan yang lainnya. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.